نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد masuk sekarang al-mabhatsu tsani pembahasan kedua setelah pembahasan pertama terkait tentang dhabitul usul allati tumayyiz biha itu dhabitul usul patokan prinsip-prinsip yang dengan prinsip tersebut dibedakanlah mana imam-imam salaf dan yang selain mereka dan menghukumi orang yang menyelisihi imam-imam salaf. Maka sekarang al-mabhatsu tsani pembahasan yang kedua yaitu al-hukmul muayyani. Hukmul muayyan halaman 39 terdapat yaitu hukmul muayyan yaitu menghukumi person idza khalafa aslan min usulil a'immati salaf. Apabila seseorang khalafa, dia menyelisihi aslan satu prinsip saja min usuli a'immati salaf, dari prinsip-prinsip imam salaf. Nah, ya berkata Syekh An-Najjar hafizahullah, ma taqaddama taqriruhu fil mabhatsi al-awwali min anna man khalafa aslan min usuli ahli sunnati wal jama'ati faqad kharaja an hadyi salafi salihi wa sara min ahli al bid'i huwa min haythul jumlati wal hukmi al mutlaq. Beliau menyatakan, ya ma taqaddama taqriruhu fil mabhas al awwal, apa yang telah lewat terkait pembahasan penjelasan di pembahasan yang pertama, ya, yaitu min anna man khalafa aslan, yaitu bahwa siapa saja yang menyelisihi aslan satu usul saja, satu prinsip saja, min usuli ahli sunnah wal jamaah, dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang telah disebutkan oleh para imam sebelumnya, oleh Ibnu Uyainah, oleh Ali bin Madini, ya, dan yang lainnya dari yang disebutkan, misalkan menetapkan adab kubur, mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Nah, kalau ada yang menyelisih satu saja, dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk kalamullah, ini kan qaul mu'tazilah, pendapatnya mu'tazilah, maka faqad kharaja, maka orang ini telah keluar an hadis salaf, orang ini telah keluar dari salaf, salafus salih, telah keluar dari petunjuk salafus salih, wasara min ahlil bid'ah, dan jadilah dia ahlul bid'ah. Huwa min haitsul jumlah wal hukm mutlaq, yaitu ini secara global, ya, min haitsul jumlah itu secara general saja, dan hukum mutlak, hukum mutlak nanti belum ditakyid. Nah, ini hukum secara mutlak, dia keluar dari ahlus sunnah, dia adalah ahlul bidah. Nah, amma min haitsut ta'yin, nah ini sekarang adapun dari sisi person, ya, wal hukmi ala afrad, dan juga hukum vonis atas perorangan, atas person, fa inna fil mas'alati tafsilan, maka pada permasalahan ini terdapat tafsil, perincian. Nah, ini penting sekali, ya, karena untuk memvonis person ini butuh lebih hati-hati, butuh lebih pembahasan yang lebih kuat daripada pembahasan secara mutlak global. Nah, it laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'at al bid'atu alaihi. Karena laisa kullu man waqa'a fil bid'ah. Karena tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan waqa'at al bid'atu waqa'atil bid'atu alaihi. Maka dia pun dijadikan sebagai ahli bid'ah. Bid'ah menimpa dia, jadi ahli bid'ah. Ini bukan begitu kaedah yang diletakkan para ulama kita. Syekh Ali Hasan ya, di kitab beliau Ilmu Usul Bid'ah menerangkan juga kaedah demikian. Tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah maka lantas secara otomatis jadi ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu berat. Ahli bid'ah itu finnar. Ya, dosa besar. Yang kata As-Sauri, Sufyan As-Sauri, ahabbu ilal iblis minal maksiat. Yang lebih disukai iblis daripada maksiat. Ini berat. Oleh karena itulah ulama kita saat ini menerangkan, ulama kita saat ini dan dari sejak dahulu Syekh Ubaid Al-Jabiri menerangkan demikian. Enggak setiap yang terjatuh ke dalam bid'ah jadi ahlul bid'ah. Atau Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali juga menerangkan demikian. Ya, beliau mengatakan wa idza kanatil bid'atu minal umur al-khafiyah fa waqa fiha. Ya, maka apabila bid'ahnya tersebut adalah bid'ah yang dari perkara yang khafiyah, yang samar. Ya, kemudian dia terjatuh padahal orang tersebut sudah terbiasa di atas kebenaran. Ya, khata'an minhu. Karena dia keliru. Fahadala yubadda, kata Syekh Rabi. Maka orang seperti ini tidak dibid'ahkan. Ya, ibtida'an awalnya enggak boleh. Innama yunsah, orang ini mestinya dinasehati. Ya, kemudian dijelaskan. Ya, wa yubayyin khata'ahu. Dan orang-orang menjelaskan kekeliruan dia. Nah, taib. Nah, wa idza asarra ala 'alaiha yubadda hina idzin, kata Syekh Rabi. Nah, kemudian kalau dia tetap terus menerus di atas kekeliruan dia tadi, padahal sudah dinasihati, sudah didakwahkan, maka pada saat itu baru dia dibid'ahkan. Jadi ini kaedahnya begitu, kaedah ulama kita, enggak kaedah ya asal jatuh ke bid'ah jadi ahlu bid'ah. Ini kaedah siapa? Ya, ini bukan kaedah ahlu sunnah wal jamaah, ini bahkan kaedah ahlu bid'ah itu sendiri. Ya, ulama-ulama kita semuanya, Qodiman, hadisan, dahulu, sekarang, semuanya berpendapat demikian. Setiap orang yang terjatuh ke bid'ah tidak otomatis pantas jadi ahlu bid'ah. Dilihat dulu. Ya. Nah. Taib ya. Syekhul Islam punya kutipan yang bagus sekali kita kutip, yang dibawakan juga oleh Syekh An-Najjar di sini. Ya, tapi saya dapati ada berbagai kutipan yang berbeda. Itu bagus sekali Syekhul Islam, beliau Ibn Taimiyah mengatakan, "Katsirun min ulama'is salafi wal khalafi waqa'u fil bid'ati min haitsu la yash'urun," kata Ibn Taimiyah rahimahullah alaih. Ya, di Al-Majmu' al-Fatawa. Dikutip oleh Ibn Qasim. Ya, kata Ibn Taimiyah, kebanyakan dari ulama kita, ulama lagi bukan orang awam. Kalau orang awam enggak ngerti, ulama. Ulama kita, baik salaf ulama terdahulu maupun khalaf belakangan, kata Ibn Taimiyah, waqa'u fi bid'ah. Mereka terjatuh fi bid'ain, di berbagai macam kebid'ahan. Min haitsu la yash'urun. Ya. Padahal dalam keadaan mereka enggak menyadari ternyata jatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Imma istanadu ila hadisin dhaifin. Ya, bisa jadi karena ulama-ulama tadi bersandar dengan hadis-hadis dhaif. Au annahum fahimu minan nusus ghaira muradillah. Atau bisa jadi mereka memahami nas-nas Al-Qur'an hadis dengan pemahaman yang bukan diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan pemahamannya A, dia memahaminya B. Maka ketika dia memahami B, terjatuhlah dia ke dalam kebid'ahan. Atau kata Ibnu Taimiyah, au annahum ijtahadu, atau karena mereka berijtihad. Ini ulama. Ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah, ya. Fa idza urifa min 'alimin fadilin yuharibul bid'ah wa yad'u ila sunnah. Nah, kalau memang dikenal alim tersebut, ulama tersebut, dia dikenal sebagai seorang yang alim, memiliki keutamaan. Dia bahkan keseharian dakwahnya, hidup dia memerangi bid'ah dan mengajak kepada sunnah. Ya, dan semua ulama arafu sidqahu, mengetahui pula kejujuran dia. Ya, kemudian ya, niat baik dia. wa tahdhiruhu minal bid'ah, dan orang pun tahu dia sering memperingatkan dari kebid'ahan. Fa waqa'a bi sababi minal asbab fi syai'in minal bid'ah al khafiyyati fala nusari'u ila tabdi'. Ya, kemudian dia terjatuh dengan berbagai macam sebab ya dari bid'ah-bid'ah yang samar, maka kita tidak boleh terburu-buru untuk membid'ahkannya. Hadza huwal qaulus sahih, inilah pendapat yang sahih. Beda sama pendapat yang dikutip oleh sebagian orang yang mengaku sebagai ahli sunnah, gampang sekali membid'ahkan orang. Nah, ini bukan perkataan ahli sunnah demikian. Mereka mengutip pun dari kalangan ahli bid'ah, mereka mengutip dari haddadiyun, orang-orang yang gampang membid'ah-bid'ahkan. Nah, oleh karena itulah ketika Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, Al-Imam bahkan As-San'ani sahibus subuli salam, As-Syaukani, dan kathir dari banyak ulama salaf maupun khalaf terjatuh ke dalam penyimpangan, itu tidak serta-merta dibid'ahkan. Ya. Bahkan ada yang berpemahaman sedikit qadariyah, ya, itu pun tidak serta-merta langsung dibid'ahkan. Ini enggak main-main. Ya, Al-Imam An-Nawawi terpengaruh. Beliau bukan Asy'ari tuleh, terpengaruh karena beliau sangat mengidolai ya Al-Imam ya Qadi bin Iyad, sampai beliau menghafal syarah sahih Muslim Qadi bin Iyad. Dihafal oleh An-Nawawi, jangankan sahih Muslimnya, syarahnya aja dihafal oleh An-Nawawi. Sehingga An-Nawawi membuat lagi syarah sahih Muslim yang merupakan saduran dari syarah sahih Muslim Qadi bin Iyad. Qadi bin Iyad beliau terjatuh ke dalam kekeliruan Asy'ari, bukan Asy'ari tulen pula. Karena banyak pendapat Qadi bin Iyad pun yang menyelisihi pendapat Asy'ari. Lah Imam An-Nawawi Ibnu Hajar di syarah sahih Muslim, Ibnu Hajar di Fathul Bari, terjatuh ke dalam takwil. Takwil sifat. Enggak main-main. Bukannya dia kunut subuh, talafut niat, bukan. Enggak main-main. Tetapi apa kata para ulama? Demikian. Ini kata Ibnu Taimiyah, ya. Katsirun minal ulama salaf wal khalaf waqa'u fil bidah min haitsu la yash'urun. Terjatuh ke dalam bid'ah dari yang mereka enggak paham, enggak sadar. Dibid'ahkan enggak? Oh, enggak. Kalau Ibnu Hajar dibid'ahkan, ya An-Nawawi dibid'ahkan, hilang ilmu. Riyadhus Shalihin enggak boleh dibaca, Arba'in enggak boleh dihafal. Al-Azkar enggak boleh dibaca, Fathul Bari, Bulughul Maram, habis ilmu ini. Kalau gitu siapa yang sisa? Dia sendiri aja, dia pun nanti jatuh juga. Hah? Siapa? Ya, kalau semua gara-gara satu bid'ah langsung diponis, habis ulama. Mau siapa sekarang yang selamat? Ya, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itulah kata Syekh Rabi, ya, beliau mengatakan, wa illa hakamna ala kulli man waqa'a fi bid'atin annahu mubtadi'un lamma salima ahadun min a'immatil Islam fadlan an ghairihim, kata Syekh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali. Karena kalau tidak, ya, kita menghukumi setiap orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, dia pasti jadi ahli bid'ah. Lama salima ahdun, maka enggak ada yang selamat seorang pun. Min a'immatil Islam, dari kalangan imam-imam Islam bahkan enggak ada yang selamat. Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, pemuka madhab Hanafi, terjatuh ke dalam irja. Kalau sekarang mungkin sudah ditahdir, habis. Enggak main-main. Walaupun murji'ahnya beda dengan murji'ah mereka, irja' yang dikenal dengan irja' fuqaha. Ya. Barakallahu fikum. Enggak ada yang selamat kalau begitu. Fadlan an ghairihim, apalagi selain imam, mereka sendiri tentu habis. Imam aja enggak selamat, apalagi selain imam. Nah, bisa dipahami sini. Ya. Sahabat bahkan. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat Allah dengan mata kepalanya. Kata Aisyah apa? Kadzaba Ibnu Abbas. Ibnu Abbas keliru. Walaupun dengan perkataan kadzaba itu, tapi kata para ulama maknanya ya ghalata, khata', keliru, salah, bukan dusta. Karena sahabat tidak ada yang disifati dengan kedustaan. Sahabat semuanya adil. Ibnu Abbas keliru. Rasulullah enggak melihat di Isra Mi'raj melihat Allah dengan mata kepala. Ibnu Abbas bilang apa? Mata kepalanya. Nah ini ya barakallahu fikum. Ayo kita lanjut. Nah ini kaidah penting ini ya. Jadi enggak serta-merta ada orang ya yang mungkin kita hukumi itu sebagai yang muhdas. Tidak dilakukan oleh Nabi. Sahabi salam, sallallahu ala Muhammad. Oh itu ahli bid'ah. Kulu hafin nar. Lu habis. Nasihatin dulu. Terangkan. Nah, itu bid'ahnya itu masuk enggak ke bid'ah-bid'ah yang kemarin sebut. Yang kalau kita terjatuh ke situ, langsung terpecat secara otomatis dari ahlus sunnah. Nah ini. Nah perbuatan tersebut muhdas. Ya ada. Ya barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Kita lanjut lagi. Mana tadi? Fa inna fil mas'alati tafsilan. Ya. Wa dzalika anna ar-rajula, yang demikian itu bahwa seseorang idza kana muwalian lisalaf, apabila dia memang aslinya loyal kepada salaf. Wa masdarul istidlali indahu muwafiqan lima alaihi salafu. Dan masdarul istidlal, sumber pendalilan dia, ya indahu yang dia biasa gunakan, dia biasa berdalil muwafiqan lima alaihi salaf, selaras dengan salaf. Salaf berdalil dengan Quran, sunnah, ijma pada masalah akidah, dia pun demikian. Dia tidak menggunakan seperti Asy'ari yang masdar talakinya, masdar istidlal, sumber berdalilnya yaitu pakai akal. Kalau ayat tentang sifat, hadis tentang sifat, oh ini menyelisih akal. Karena enggak mungkin Allah bersifat begini, berarti ini sifat mustahil. Nah, ini masdar istidlalnya, sumber pendalilannya udah beda. Tapi ini orang, ya mungkin dia terjatuh ke dalam bid'ah. Sumber pendalilannya sama kayak kita. Dia mengatakan dalam berakidah Quran, sunnah, ijma', selesai. Sama gak? Sama gak? Sama. Nah apabila seseorang sumber pendalilannya demikian, wawaqa'a ma'a dhalik fi syai'in mimma yukhaliku usula as-salafi. Nah wawaqa'a, dia terjatuh ma'a dhalik, ya dalam keadaan dia sama kayak kita, sama seperti ahli sunnah, sumber pendalilannya Quran, sunnah, ijma, dia terjatuh bisyai'in pada sesuatu mimma yukhalifu usulah salaf. Sesuatu yang ternyata sesuatu tersebut yang dia tergelincir, terjatuh, ternyata menyelisihi prinsip-prinsip salaf. Kenapa? Khata'an, mungkin karena keliru, enggak sengaja. Lam yuwali wa yu'adi alaihi, dan dia pun tidak membangun loyalitas dan permusuhan di atas pendapatnya tadi yang keliru, di atas kekeliruan dia tadi. Fa innahu la yakhruju an hadis salaf, maka dia tidak keluar dari salaf. Bidzalikal khata'i, karena kekeliruan dia tadi. Wa la yakunu mubtadi'an, dan dia pun tidak menjadi ahli bid'ah. Innama yuqal, akan tetapi dikatakan kepada orang tersebut, wafaqa ahlal bid'ah, dia hanya mencocoki ahlu bid'ah. Fi kada wa kada, dalam kasus ini, dalam kasus itu, yang dia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Ya. Liyatabayyana dha'fa qawlihi, agar semakin jelas kelemahan pendapat dia, bahwa pendapat dia adalah pendapat bid'ah. Wala yuqal, dan tidak dikatakan kepada orang tersebut, huwa mithluhum, dia seperti mereka ahlu bid'ah. Wala fi hukmihim, dan tidak pula dihukumi dengan vonis mereka ahlu bid'ah. Subhanallah. Ya. Barakallahu fiik. Ini luar biasa. Enggak sesederhana itu yang sebelumnya kita pikir, yang jatuh ke bid'ah, jadi ahlu bid'ah. Ya. Apalagi pakai mensorop-soropan tasrif. Ibtada'a yabtadi'u, maka isim fa'ilnya mubtadi. Wah, enak banget. Ya. Ibtada ayat tadi telah berbuat bid'ah, kata kerjanya lampau. Yabtadi'u, dia berbuat bid'ah, maka isim fa'ilnya pelakunya mubtadi. yang melakukan. Wah, ini kaidah dari mana ini? Tayyib barakallahu fiik. Fa idza tawaffarat fihi asyurutu wa intafa'at al-mawani'u fa innahum mithluhum wa hukmuhum hukmuhum. Nah, fa idza tawaffarat fihi asyurut, apabila telah terpenuhi syurut, syarat-syarat, syarat-syarat dia bisa diponis sebagai ahlu bidah, wa intafa'atil mawani', dan penghalang mawani', penghalang-penghalang dia untuk diponis sebagai ahlu bidah pun juga sudah intafa'at, sudah enggak ada. Artinya dia sudah dinasehati, dia sudah didakwahi, dia sudah diberi tenggang, ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucap dari kebidahan tersebut menyelisihi dalil syar'i yang qat'i. Kemudian kebid'ahan dia sesuai dengan sifat dari bid'ah-bid'ah yang sudah dikeluarkan dari al-sunnah. Nah, fa'innahum mislum, baru dia nanti seperti mereka, kalangan ahlu bid'ah. Wa hukmuhum, maka ponis terhadap orang tadi, hukmuhum, seperti ponis terhadap mereka, kalangan ahlu bid'ah. Qila li Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Ya, Imam telah ditanyakan kepada Imam Abu Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah Kibar, ya. Rajulun muhaddisun. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, ini ada seseorang nih, muhaddis, ahlu hadis, yuktabu anhu al-hadisun, yang kalau dia menyampaikan hadis, hadisnya dicatat. Artinya ini orang ini siqah, dia telah memenuhi, ya, syarat-syarat diterima hadis dia. Dia dobat an-naqlihi, dalam penukilan dia, ya, dia bagus. Qala, tetapi dia mengatakan, orang ahli hadis ini, man syahida annal asyarata fil jannati fahuwa mubtadi'. Tapi ahli hadis ini berpendapat, siapa yang bersaksi bahwa 10 orang yang dijamin masuk surga, maka orang itu adalah mubtadi. Loh, antum tahu kan? Ya, al-asyrah mubasyirun, yang mubasyiruna bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, yang kata Nabi SAW dalam hadis Abdurrahman bin Auf, kata Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, kemudian Ali fil jannah, kemudian Talhah bin Abdullah fil jannah, Zubair fil jannah. Sudah berapa itu? 6. Kemudian siapa lagi? Ada yang hafal enggak? Ya, Abdurrahman bin Auf 8 fil jannah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah 9. 10. Satu lagi siapa? Ya. Abu Ubaidillah Ibnu Jarrah, sudah berapa? 10 fil jannah. Ini kan dari Nabi. Iya enggak? 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Berarti sahabat yang lain enggak dijamin dong. Dijamin enggak? Dijamin enggak, Pak Edi? Hah? Dijamin masuk surga enggak? Kan 10 orang doang. Gimana Pak Fajar? Yang lain masih 50-50. Gimana Pak Fajar? Hah, Pak Eko? Hah? Gimana antum? Antum janjian kayak orang ini lagi. Pendapatnya. Yang lain gimana? Keumuman ayat, wasabiquna lawalul minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Wa adalahum jannat. Kalangan muhajirin ansar Mekah Madinah. Ya, dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhai mereka, mereka pun meridhai pada Allah, dan Allah menyiapkan surga bagi mereka. Juga di ayat yang lainnya, wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya kalangan sahabat kami janjikan dengan husna, yaitu surga. Terutama yang ikut perang Badar, yang ikut bayatul ridwan, kata Nabi, lan yadkhulal nar, tidak akan masuk neraka. Man syahida badran, yaitu yang turut serta hadir dalam perang Badar, wa bayat ridwan, dan juga bayat ridwan. Ya, sampai Arabi, ya, Arab Badui yang kencing di masjid, ngadep kiblat lagi, diri lagi, depan orang-orang lagi. Itu pun tergolong sahabat Nabi, maka dia pun masuk ke dalam cakupan ayat tadi. Atau ayat 100 tadi. Ya, bisa dipahami sini. Nah, 10 ini untuk lebih menekankan. Nah, ini kan hadis 10 ini. Nah, ada ahli hadis tadi mengatakan siapa yang berpendapat 10 orang sahabat tadi pasti masuk surga, dia mubtadi. Loh, ini kan ajaib ini. Ini menyelisihi enggak? Menyelisihi ahli sunnah enggak? Menyelisihi. Dia nentang hadis. Hadisnya sahih dari Tirmidzi. Ini tentang hadis ini orang. Gimana ceritanya? Nah, ditanyakan ke Imam Ahmad. Fasta'adhama dzalik. Imam Ahmad pun menganggap besar perkara ini. Wah, ini enggak main-main nih. Ai al-Imam Ahmad. Wa qala. Imam Ahmad gimana? Langsung ponis, "Oh, itu dia yang ahli bidah." Tidak, Imam Ahmad mengatakan, "La'allahu jahilun la yadri." Mungkin dia bodoh, dia enggak tahu. Ya. Lihat ini. Penjelasan Imam Ahmad ini tadi yang seperti yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah. Asalnya mereka memang ahlus sunnah. Ahlus sunnah di asalnya. Cuman dia terjatuh mungkin karena keliru. Ya. Karena enggak paham. Ya kayak ada orang yang berdoa kepada Allah dengan wasilah jah kedudukan Nabi. Ya. Allahumma as'aluka bijahi Muhammadin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara kedudukan Muhammad. Ini gimana? Masyru' enggak? Bertawassul memang diperintahkan ya alladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, begitu kan? Carilah wasilah. Tapi tawassul yang masyru' kan cuma tiga. Dengan asmaul husna wa lillahil asmaul husna pada ubiha, dengan doa orang yang saleh masih hidup dia hadir, yang ketiga dengan amal saleh yang kita kerjakan sendiri. Nah, dengan jah Muhammad SAW itu masyru' enggak? Enggak masyru'. Loh, banyak ulama yang demikian. Apakah langsung jadi bid'ah? Oh, enggak. Kenapa? Karena dia tertipu dengan hadis yang palsu. Yang berbunyi idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi 'azhim. Apabila Anda berdoa kepada Allah, meminta, mintalah lewat perantara kedudukanku. Karena kedudukanku di sisi Allah itu agung mulia. Nah, dia kan tertipu. Tadi apa kata Ibnu Taimiyah? Ya katsirun minal ulama as-salafi wal khalaf waqa'u fi bid'in min haitsu la yash'urun imma istanadu ila haditsin dha'ifin. Atau annahum fahimu min nusus ghaira muradillah atau annahum ijtahadu. Ini kata Ibnu Taimiyah tadi kan. Ya, kebanyakan ulama, banyak ulama yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ulama salaf maupun khalaf yang dahulu maupun yang belakangan. Bid'ah yang mereka enggak sadari itu bisa jadi karena mereka bersandar dengan hadis dhaif atau karena mereka memahami nas dengan pemahaman yang berbeda dengan yang Allah inginkan, atau mereka karena berijtihad. Hanya bisa jadi dia ada hadis lemah, dia enggak tahu itu hadisnya lemah. Dia berpendapat dengan itu. Padahal kalau dikerjakan menyelisih ya sunnah, bid'ah. Alias bid'ah enggak serta-merta. Enggak kayak sekarang. Banyak mufti berkeliaran. Dunia maya, dunia mat, dunia nyata. Enggak ngerti apa-apa, enggak ngerti hadis, enggak ngerti Quran, enggak ngerti wajlisidal, enggak ngerti usul fikih, ngeliat orang beda dengan ajaran ustadznya, ajaran yang dia tahu, baru sedikit pula pun yang dia tahu. Oh, dia itu ahli bid'ah. Oh, berat. Ahli bid'ah itu di bawah musyrikin kafir. Ini musyrik kafir. Setelahnya adalah ahli bid'ah. Wah. Bid'ah itu syadid. Berat. Ya. Nah, wasu'ila aidan, Imam Ahmad juga ditanya, "Ma taqul, apa pendapat Anda wahai Imam Ahmad? Fi man lam yusbit khilafata Aliin?" Ya, terhadap seseorang yang tidak mau menetapkan ya kekhalifahan Ali. Qala bi'sal qaul hadza. Ya, Imam Ahmad mengatakan sejelek-jelek pendapat ada pendapat ini. Ya. Wazada Ahmad ibnul Hasan, Imam Ahmad bin Hasan yang lain lagi menambahkan an Bakrin dari Bakar, an Abihi dari bapaknya qultu. Ya, maka bapaknya Bakar mengatakan kepada Imam Ahmad, yakunu min ahli sunnah. Oh, kalau begitu orang yang tadi ahli sunnah dong. Ah, nanya ke Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad, ma ajtari'u an ukhrijahu min as-sunnati. Ta'awwala fa akhta'a. Aku pun tidak berani untuk mengeluarkan dia dari ahli sunnah. Dia keliru salah tadi, mungkin ta'awwala karena dia mentakwil. Fa akhta'a, akhirnya dia pun terjatuh ke dalam kekeliruan. Qala Ahmad ibn Mani al-Baghawi, berkata Imam Ahmad bin Mani al-Baghawi rahimahullah, man za'ama annahu ay al-Qur'an makhluqun fahuwa jahmi. Barang siapa, kata Imam al-Baghawi, barang siapa yang menyangka bahwa Al-Qur'an makhluk, oh ini pendapat Jahmi, Mu'tazili. Ya, yang kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, man qala bi anna al-Qur'ana makhluk fa huwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kata Imam Al-Baghawi, siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan, aliran sesat, pengingkar nama-nama dan sifat Allah yang disembelih. Gurunya pun Ja'ad bin Dirham disembelih. Wa man waqafa fihi, nah ini siapa yang waqafa, waqafa itu maksudnya dia tawakuf, dia itu enggak mengingkari, dia itu diam aja. Ya, dia enggak mengingkari perkataan yang tadi. Jadi kan sekarang gini, siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk maka dia sesat, sepakat enggak? Sepakat. Ada orang yang ditanya, siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk maka dia sesat, Jahmi, sepakat enggak? No comment, katanya. Nah, ini ya, waman waqafa, nah, ini maksudnya nih, siapa yang enggak mau, ya, siapa yang dia waqafa, dia diam aja, no comment terhadap apakah di Jahmi apa bukan. Fihi, pada permasalahan tadi, fa in kana mimman la yaqil, kalau itu orang tadi orang yang bodoh, mislul bakhalin, semisal dia para pedagang, ya, bukan pembelajar. Kalau di sini pedagang ada yang pembelajar, ya. Masya Allah, Syekh Abdul Rahim pedagang belajar ajrumiyah. Syekh Abu Isan pedagang belajar amsilah tasrifiyah. Nah, ini maksudnya yang dimaksud oleh Baghawi, bakhalin orang yang sibuk sama pedagang aja, sama perdagangan enggak belajar. Atau mislul nisa, atau dia mungkin perempuan akalnya yang lemah, wasibian anak kecil. Kalau dia no comment terhadap vonis terhadap Jahmi bagi orang yang mengatakan Quran adalah makhluk, sukita anhu, maka dia cukup didiamkan. Wa ulima, diajari aja. Enggak langsung dibid'ahkan. Bisa dipahami sini. Ya. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi bayani man huwa al-mubtadi'. Imam Ibnu Taimiyah yang berkata ketika menjelaskan siapa sih mubtadi al-bid'ah, ya, mislu haulai idza lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan yufariquna bihi jama'at al-muslimin yuwalluna 'alaihi wa yu'adun kana min naw'il khata'i wallahu yaghfiru lil mu'minina khata'ahum fi mithli dhalik. Nah, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan siapa sih ahli bid'ah itu? Ya, beliau mengatakan mithlu haula, ahli bid'ah itu sepisal mereka. Idza lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan, apabila mereka tidak menjadikan kebid'ahannya sebagai sebuah pendapat yang dengan pendapat tersebut yufariquna bihi jama'atul muslimin, mecah belah persatuan jamaah kaum muslimin. Kemudian dia iwaluna alaihi wa yu'adun. Dia pun juga tidak menjadikan patokan loyalitas dan permusuhan di atas bid'ah dia tadi. Kana min naw'il khata', maka bid'ah dia tadi itu merupakan salah satu bentuk kekeliruan saja. Wallahu yaghfiru lil mu'minin, Allah mengampuni kaum mukminin khata'ahum, kekeliruan mereka. Fi misli dzalik, pada contoh semisal ini. Masya Allah. Ibnu Taimiyah yang kita kenal tegas, luar biasa. Ternyata beliau begitu berhati-hati dalam memvonis. Ya. Walihada waqa'a fi misli hadza katsirun min as-salafil ummati wa immatiha. Walihada, oleh karena itu, waqa'a, telah terjatuh, fi misli hadza, pada contoh kekeliruan ini, katsirun, banyak sekali. Ya, min salafil ummah, dari kalangan salaf umat ini dan imam-imamnya. Lahum maqalatun, mereka memiliki pendapat-pendapat, qaluha bi ijtihadin, yang mereka jadikan pendapat tersebut berdasarkan ijtihad. Yang mereka mengatakan pendapat-pendapat bid'ah tadi berdasarkan ijtihad. Wahia, pendapat-pendapat tadi, pendapat imam, dukhalifu ma sabata fil kitabi was sunnah, menyelisihi apa yang telah sabit di Al-Quran dan Sunnah. Dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Bi khilafi man wala muwafaqahu wa ada mukhalafahu wa farraqa baina jama'atil muslimin. Berbeda dengan orang yang menjadikan patokan loyalitasnya kepada orang yang menyetujui dia atau memusuhi orang yang menyelisihi dia, dan dia memecah belah jamaah kaum muslimin, wa kaffara wa fassaqa, kemudian dia mengkafirkan, memfasikkan, memfonis fasik mukhalafahu kepada orang yang menyelisihi dia, duna muwafiqihi, ya, tidak kepada orang yang menyepakati dia, bi masailil ara wal ijtihadat, pada permasalahan yang di situ berbeda pendapat dan permasalahan ijtihadiyah. Wastahalla qitala mukhalifihi, dan mereka pun menghalalkan untuk memerangi orang-orang yang menyelisihi dia, duna muwafiqihi, ya, bukan orang yang menyetujui dia. Faha ulai ahlu tafarruq min ahli tafarruq wal ikhtilafat, maka mereka lah min ahli tafarruq, orang-orang yang suka memecah belah, dan mereka lah orang-orang yang mukhalafat, yang suka menyelisih syariat. Wa qala fi bayan ishtirati bulughil hujjati fi fil hukmi ala muayyani bil bid'ati, ya, beliau berkata, Ibnu Taimiyah masih, ketika menjelaskan ishtirat, ya, pensyaratan, ya, kapan sampai bulughul hujjah, sampainya hujjah fil hukm alal muayyad bil bidah, untuk memvonis kepada person, ya, kita vonis dengan bidah sebagai ahli bidah. Kapan itu? Kapan, ya? Bukannya enggak boleh memvonis ahli bidah. Nah, boleh. Tapi ada ketentuan. Enggak sembarangan. Qala idza ra'aital maqalata al-mukhti'ata qad sadarat min imamin qadimin faqtufirat. Idza ra'aital maqalata, apabila Anda melihat maqalah, sebuah pendapat yang mukhti'ah, yang pendapat tersebut keliru salah. Tapi pendapat tersebut yang salah tersebut qad sadarat, muncul, hadir dari mana? Min imamin qadimin, dari imam yang terdahulu. Maka pendapat tersebut walaupun menyelisihi yang sunnah, ya, faghfirat, dimaafkan. Li adami bulughil hujjati lahu. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena belum ada hujjah, belum sampai hujjah bagi imam tersebut. Fala yughtafar liman balaghatul hujjah. Maka tidak dimaafkan bagi siapa saja yang hujjah telah sampai kepadanya. Maghfira lil awwali, sebagaimana yang awal tadi dimaafkan. Kalau yang sampai hujjah enggak dimaafkan. Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau, ya, pemuka mazhab Zahiri, di kitab beliau Al-Muhalla dan di berbagai maqalat beliau, beliau punya pendapat bid'ah. Itu pendapat halalnya nyanyian dan musik selama tidak melalaikan dari zikrullah. Ini menyalahi empat mazhab. Ini pendapat yang nyeleneh. Akan tetapi Ibnu Hazm Al-Andalusi, Abu Muhammad rahmatullah alaih, imam, tidak dibid'ahkan. Enggak kita dapati ada vonis tabdi', vonis Imam Ibnu Hazm sebagai ulul bid'ah. Ulul Ibnu Hazm keras terhadap a'immat madzhab di kitab beliau Al-Muhalla. Sampai-sampai sebagian ulama menasihati pemula yang belum mutamakin dalam ilmu hadis, ilmu fikih, sebaiknya jangan baca dulu Al-Muhalla. Nanti dikhawatirkan dia akan goncang. Karena beliau sedih. terhadap imam-imam mazhab. Oleh karena itulah para pengikut imam mazhab gantian nyerang beliau. Ya, semisal Imam Al-Qurtubi ditafsir beliau sampai mengada-ngada atas Ibnu Hazm. Dikatakan Ibnu Hazm membolehkan nikah 9 istri. Ya, Ibnu Hazm memahami ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya, fa in khiftum fawahida, gitu kan. Ya, nikahilah wanita yang kamu senang itu 2, 3, 4. Kata Ibnu Hazm 2 tambah 3 berapa? Tambah 4, 9. Nah, kalau kamu takut, satu aja. Qurtubi mengada-ngada, Imam Al-Qurtubi, beliau ahli madhab. Ini pendapat Ibnu Hazm. 9, tuh dia tuh. Nah, padahal Ibnu Hazm tidak mengatakan demikian. Ya, karena memang keras ya Ibnu Hazm terhadap imam madhab. Yang akhirnya pun Imam An-Nawawi menyerang Ibnu Hazm. Imam Suyuti di Tadribu Rawi menyerang Ibnu Hazm. Ya, barakallahu fiik. Ibnu Hazm bukan ahlul bidah. Pendapatnya gimana tuh coba sekarang kalau ada ustaz ya ahlus sunnah bilang, musik halal, nyanyian halal, antum apain? Tahdzir paling. Hah? Ya, diapain? Ya gimana tuh? Hah? Wah, ini nyeleneh ini. Tahdzir menyalahi empat mazhab. Madhab Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i, semuanya berpendapat itu semua lagul hadis, nyanyian musik tersebut ya rusak. Ibnu Hazm menghalalkan pun ya. Dan pengikut Zahiriyah juga demikian. Ada seorang ahli hadis, Musnid Abu Turab Al-Makki, di Mekah dahulu, kalau dikunjungi beberapa talabat ya, di rumahnya lagi nyetel musik juga. Kalian bilang halal madhabuna, kata rahimahullah ta'ala. Ini kan pendapat yang masya Allah ya, maka gak serta merta langsung dibid'ahkan ya. Walihada yubadja'u man balagahu man balagatu ahadithu adabil qabri wa nahbiha ila angkara dalik. Walihada, oleh karena itu yubadja' dibid'ahkanlah, diponis bid'ah. Siapa itu? Man balaghathu ahadithu adzabil qabr. Siapa saja yang telah sampai kepadanya hadis azab kubur. Ya, wa nahwiha, dan semisalnya, idza ankara dzalik, apabila dia mengingkari hadis azab kubur. Semisal ada kelompok sekarang ya, entah apa namanya, hizbu-hizbu itu mengingkari azab kubur, sudah disampaikan azab kubur, Nabi aja doa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil adzabil qabr. Ya. Dia mengingkari, oh enggak ada hadisnya ahad. Hadis ahad enggak boleh dipakai buat akidah karena hadis ahad la yufidu illa dhon. Wah, ini sampaikan lagi. Nolak juga. Nah, ini baru pantas. Ini muktadi' dhal. Ya. Wala tubaddau Aisyatu wa nahuha mimman lam ya'rif bi anna al-mauta yasma'una fi quburihim. Ya, dan juga demikian Aisyah dan semisalnya tidak dibid'ahkan. Ya, bagi siapa saja yang tidak mengetahui bahwa orang-orang yang mati mendengar di kubur mereka. Karena sebagian mengingkari orang yang mati tidak mendengar di kubur. Kan ada hadis mengenai ya, bangkai-bangkai musyrikin dilempar ke sumur di perang Badar. Nabi mengajak bicara mereka, hadis tentang terompah sendal. Ya, yang datang ke kuburan penghuni sahib apa namanya? Mayit di dalam kubur mendengar terompahnya. Nah, yasma'una fi kuburihim. Ya, fa hadza aslun 'azimun, maka ini adalah prinsip yang besar. Fatadabbarhu, maka renungkanlah prinsip ini. Fa innahu nafi'un, maka sesungguhnya prinsip ini sangat bermanfaat. Faman salima lahul aslul awwal wa huwa al-masdar talaqqi wa waqa'a ba'da dhalika fi bid'atin fa hadha la yunazzalu 'alayhi al-hukmu illa ba'da tawaffur syuruti wa intifa'il mawani'i. Nah, kemudian kata beliau, maka siapa saja yang dia selamat di asal yang awal, prinsip yang pertama yaitu masdar talaqqi. sumber rujukan berdalil, sumber pijakan dalam beragama, dalam berakidah. Sumber pijakannya dia Quran, Sunnah, kemudian ijma. Dia selamat. Di situ berarti dia selamat. Dia enggak seperti kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah yang menjadikan sumber pijakan beragamanya dalam akidah adalah apa? Akal. Adalah akal. Oh, kalau nas menyisi akal, oh buah. Kullu nasin awhama tasbiha awilhu. Setiap nas yang mengesankan adanya penyerupaan dengan sifat makhluk, takwilkan saja. Iya akal. Nah, kalau ada orang yang masdar talakinya, sumber rujukan beragamanya dalam berakidah dia, itu selamat. Dia seperti ahlus sunnah, berpijak pada Quran, sunnah, ijma. Waqa'a ba'da dzalik, kemudian setelah itu dia terjatuh fi bid'ati. Di dalam kebid'ahan, kebid'ahan apapun. Fa hadza la yunazzalu alaihi al-hukmu. Maka orang ini tidak ditimpakan kepada dia hukum, vonis. Vonis sebagai mubtadi' al-bid'ah. Illa ba'da tawafur syurut wa intifa'il mawaadi. Kecuali apabila telah terpenuhi berbagai syarat dan tidak ada lagi penghalang untuk diponis sebagai mubtadi'. Wa amma man kana khalaluhu fil asl awwali, adapun oh yang kekeliruan dia itu pada ya asal prinsip yang pertama, yaitu dia pijakan hukumnya, pijakan dia dalam berakidah bukan Quran, sunnah, ijma, tapi sudah akal. Ya, ataupun akal, Quran, sunnah. Ini kan Asy'ariyah demikian, As-Sanusi di kitab beliau Syarhul Kabir, ya, atau di kitab beliau yang lainnya menyatakan demikian. Siapa yang memahami ya Quran sunnah secara letterlock begitu saja dalam nas-nas sifat, maka dia kufur katanya. Ya, harus ditimbang dengan akal. Nah, fahada yunazzalu alaihi al-hukmu mubasharatan. Maka orang seperti ini yang ditimpakan vonis kepadanya secara langsung, in annahu lam yaltazim bis sunnati aslan, karena memang orang tersebut lam yaltazim tidak berkomitmen bis sunnati aslan, tidak berkomitmen dengan sunnah sama sekali, hatta yunsaba ilaiha, hingga akhirnya dinisbatkan kepada sunnah. Dia bukan demikian. Ya. Walihada tajidu a'immat as-salafi, oleh karena itulah Anda akan mendapati para imam-imam salaf yasifuna man iltazama asral mu'tazilati awil asyairati biannahu mu'tazili wa dari asy'ari wa hakala. Oleh karena itulah Anda akan mendapati para imam-imam salaf, mereka mensifati siapa saja yang berpegang dengan prinsip Mu'tazilah atau berpegang dengan prinsip Asy'ariyah, maka para ulama salaf akan menjuluki orang tersebut dengan apa? Mu'tazili, Qadari, Asy'ari, wahkada dan seterusnya. Nah, ya sudah ajarnya. Ya kita cukupkan ya sampai halaman berapa ini? 43. Ya. Walam yufham min ashtirati tawafur syurut intibal mawani fil hukmi ala rajuli bil bid'ah annana nasqutu anil bid'ah adil bid'ah. Nah ini ya, tidaklah dipahami dari pemberian syarat mesti terpenuhinya berbagai syarat, tidak ada penghalang dalam memvonis seseorang sebagai ahli bid'ah ketika dia terjatuh ke dalam bid'ah, tidaklah dipahami kita mendiamkan orang tersebut. Ya, kita tidak menjelaskannya, bukan demikian. Ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Subhanallahi walhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.